نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله seperti biasa insyaAllah di pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam baca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Masih berkenaan dengan fatwa-fatwa sekitar ilmu. Dan kita masuk pada fatwa yang ke pertanyaan yang ke-57. Su'ila fadilatuhu Syekh rahimahullahu ta'ala. هناك من الناس ما يفتي بغير علم ما حكم ذلك؟ Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh rahimahullah ta'ala, di sana ada sebagian manusia yang berfatwa tanpa ilmu, apa hukum dari perbuatan tersebut? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau rahimahullah menjawab, hadzal amalu min akhtaril umuri. Amalan ini termasuk dari perkara-perkara yang berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Wa a'dhamiha isman, dan paling nah, besar dosanya. Berfatwa tanpa ilmu adalah perkara yang paling berbahaya dan paling besar dosanya. Wa qad qarana Allah Subhanahu wa ta'ala al-qawla 'alaihi bila ilmin bisyirki bihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengendengkan ucapan, perkataan tanpa disertai dengan ilmu, dengan perbuatan syirik. Nah, ini merupakan amalan yang tidak boleh diremehkan. Karena dosanya begitu besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengentengkan ucapan tanpa ilmu dengan perbuatan syirik. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Wa anta qulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabku telah mengharamkan perbuatan keji, apa yang nampak dan tersembunyi, dan telah mengharamkan perbuatan dosa, dan melampaui batas terhadap hak orang lain, dan juga Rabku telah mengharamkan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, apa yang Allah tidak turunkan padanya keterangan, dan juga Allah mengharamkan kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di sini syahidnya adalah wa antakulu wa antusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Itu Allah menggendengkan perbuatan kesyirikan dengan perbuatan dari mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahui. Ini menunjukkan bahaya yang sangat besar dan dosa yang sangat besar bagi yang melakukan perkara ini, yaitu mengatakan atas Allah apa yang dia tidak ketahui. Wa hadza yasmulul qawlu 'ala Allahi fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi aw syara'ihi. Ucapan ini mencakup ucapan atas Allah ini mencakup pada zat Allah, sifat-sifat Allah, atau perbuatan-perbuatan Allah, atau syariat-syariat Allah. Mengatakan atas Allah apa yang tidak diketahui, baik berkenaan dengan zat Allah, sifat-sifatnya, atau perbuatan-perbuatannya, atau syariat-syariatnya. Maknanya umum, semua dari hal-hal yang berkaitan dengan Allah, zatnya, sifatnya, perbuatannya, syariat-syariatnya. Fala yahillu li ahadin an yufti bi syai'an yuftiya bi syai'in hatta ya'lama anna hadha huwa syara' Allah. Tidak halal bagi seorang untuk berfatwa dengan sesuatu sampai dia mengetahui bahwasanya ini merupakan perkara yang Allah telah syariatkan. Wa hatta takuna indahu adatun wa malakatun ya'rifu biha ma dallat alaihi nususu min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hina idzin yufti. Naam. Sampai padanya memiliki perangkat-perangkat untuk sampainya ilmu kepadanya dan pengetahuan yang dia bisa mengetahui apa yang ditunjukkan oleh nas-nas. Ini adat, ini perangkat-perangkat tentunya orang yang berfatwa mengetahui perangkat untuk dia bisa membuka kitab-kitab para ulama. Mengetahui dasar-dasar ilmu yang dengannya seorang bisa mudah memahami dari kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf, dengan pemahaman salaf. Ini perangkat-perangkat yang dia harus siapkan. Jadi ada usul-usul bahasa Arab, usul ilmu usul dan yang lainnya. Wa malakah kemampuan dari ilmu-ilmu yang ada. Dia harus memiliki, menguasai hal itu. Yang dia bisa mengetahui apa-apa yang ditunjukkan oleh nas-nas. Sehingga seseorang tidak hanya memahami secara bahasa saja, secara letterlek dari terjemahan saja, tetapi mengetahui apa yang di naam terkandung pada suatu ayat atau hadis. Kadang-kadang seseorang barakallahu fikum memahami secara naam letterlek arti dan terjemahan saja. Maka banyak seseorang yang tanpa bimbingan dari para ulama, maka terjerumus ke dalam naam kesesatan. Dan hal ini banyak. Dan hal ini banyak dilakukan oleh sebagian manusia. Apalagi sudah ada terjemahannya, Al-Quran terjemahan, hadis-hadis terjemahan. Setelah itu bisa berfatwa, ya dan billah. Karena para ulama kadang dari satu hadis, naam dia bisa mengambil istinbat hukum. Naam. 100, 200, bahkan lebih. Ini para ulama. Ini orang-orang yang pantas berfatwa. Bukan hanya modal dengan terjemahan Al-Quran dan terjemahan-terjemahan kitab-kitab hadis. Tanpa adanya bekal yang lain. Maka dia harus memiliki kemampuan mengetahui yang ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak kalah ketika wahina idin ketika dia hal itu dia lakukan, mampu memiliki perangkat-perangkat ini semuanya, maka boleh dia yuf berfatwa. Nah, sudah naam, fase-fase tersebut sudah dia lakukan. Nah, tentu kita sangat jauh dari orang-orang yang berfatwa, yang memiliki hak untuk berfatwa. Kita jauh dari hal itu. Masih jauh. Wal mufti mu'abbirun anillahi azza wa jal wa muballighun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang berfatwa mu'abbirun, penyampai dari menjelaskan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyampai dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidha qala qawlan wa huwa la ya'lam aw la yaghlib ala dhannihi ba'da an-nadhari wal ijtihadi wa ta'ammuli fil adillah fa innahu yakunu qad qala 'ala Allah wa 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam qawlan bila ilmin fayata'ahhabu lil 'uqubah yadhan billah. Maka jika seorang berkata dengan ucapan yang mana dia tidak mengetahui atau tidak di atas prasangka yang kuat, setelah dia meneliti wal ijtihad bersemangat wa ta'ammul fil adillah dan mengambil rujukan-rujukan dari dalil-dalil yang berkaitan dengannya, maka sungguh dia telah berkata atas Allah dan atas Rasulnya dengan ucapan tanpa ilmu. Apa ancamannya? Fayata'ahabu lil'uqubah. Maka akan disiapkan baginya hukuman. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga prasangka itu bukan hanya prasangka keluar dari hati. Barakallahu fikum. Di sini ada dhon ala dhonnihi tidak di atas prasangka. Karena para ulama memiliki prasangka yang kuat, barakallahu fikum, di atas prasangka yang kuat, tak kalah berijtihad setelah barakallahu fikum adanya nazar, yaitu melihat, setelah adanya na'am mengambil referensi-referensi dari dalil-dalil yang berkaitan dengan apa yang akan difatwakan. Kemudian dia di atas prasangka yang kuat. Bukan seperti orang-orang keumuman di atas prasangka. Saya prasangka, na'am, prasangka keluar dari hati tanpa adanya. Na'am, barakallahu fikum, melihat dari dalil-dalil yang ada. Maka ini prasangka yang seperti salah. Na'am. Namun prasangka yang dimaksudkan di sini adalah prasangka setelah dilalui fase-fase dengan dia meneliti. Naam, mengambil referensi hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain dan bersemangat di dalam hal tersebut, berijtihad di dalam hal tersebut. Naam, maka seorang mufti yang memiliki prasangka yang kuat bahwasanya apa yang diucapkan benar, maka tidak mengapa. Adapun prasangka yang keluar dari sebagian manusia tanpa adanya melalui tahapan tersebut, ini prasangka yang salah. Maka jika seseorang barakallahu fikum mengatakan suatu ucapan atas Allah dan atas Rasul tanpa diiringi dengan ilmu, maka dia mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan hukuman, mendapatkan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna Allah azza wa jalla yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam matwal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengaku-ngaku membuat kedustaan atas Allah, atau dia berdusta setelah kebenaran datang kepadanya? Tidakkah jahannam lebih pantas bagi orang-orang kafir? Ini balasan dari orang-orang yang mengatakan kedustaan atas Allah dan tak kala kebenaran datang kepadanya. Ini ancamannya adalah neraka jahannam. Kemudian pertanyaan yang ke-58. Su'ila syaikhu rahimahullahu ta'ala, hal hunaka du'a'un li hifdhil Qur'an wa ma tariqatu hifdhihi. Pertanyaannya yang diajukan oleh Syekh kepada Syekh rahimahullah, apakah di sana ada doa setelah hafal Al-Qur'an, atau dan bagaimana cara menghafal Al-Qur'an? Fa ajaba qailan, maka beliau menjawab, la a'rifu fi dzalika du'aan yahfadzu bihi al-Qur'ana illa hadithan. Ruya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu وفي صحته نظر وفي صحته نظر. Beliau menjawab, aku tidak mengetahui di dalam hal tersebut ada doa, satu doa yang naam setelah dia naam dihafalkan Al-Qur'an, kecuali satu hadis diriwayatkan dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Dan di dalam kesahihannya perlu ada penelitian kembali. Qala anhu Ibnu Katsirin rahimallahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala tentang hadis tersebut, innahu minal bayyin gharabatuhu bal nakaratuhu. Sungguhnya hadis tersebut telah jelas hadis yang gharib, bahkan hadis yang mungkar. Nah, hadis yang ya kadang-kadang ada di Al-Qur'an doa-doa tersebut. Nah, ini doa-doa yang telah jelas ya gharibnya dan kemungkarannya, bahkan mungkar. Nah. Wa qala Sayyid Muhammad Rashid Ridha fi ta'liqi alaihi bal uslubu uslubul mawdu'at. Bahkan uslubnya, metode dari konteks doa tersebut, konteks-konteks yang uslub-uslub tersebut, konteks-konteks yang barakallahu fikum ciri dari hadis palsu. Nah, konteks-konteks hadis palsu. La uslubu afsahil basar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aliin radhiyallahu anhu. Wala uslubu asrihima, bukan dari konteks uslub dari manusia yang paling fasih yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ali radhiyallahu anhu, dan bukan uslub konteks dari Naam pada zaman keduanya. Ini sampai para ulama barakallahu fikum mereka mengetahui hal tersebut. Bentuk-bentuk susunannya, rangkaiannya, kata-katanya ini konteks-konteks hadis palsu. Nah, wa qala Dzahabi, dan berkata Imam Dzahabi berkenaan dengan hadis tersebut, yaitu setelah selesai hafal Quran atau setelah selesai menyelesaikan Al-Quran khatam walaupun tidak hafal, kadang-kadang menggunakan doa tersebut. Hadal hadis mungkarun syadun, hadis ini adalah hadis yang mungkar, syad, hadis yang ganjil. Walakinna tariqa ila hifdhihi, akan tetapi kemudian pembahasan yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara bisa seseorang atau mudah menghafal Al-Qur'an. Bagaimana cara menghafal Al-Qur'an? Kemudian beliau menjawab, walakinna tariqa ila hifdhi, akan tabi cara kepada menghafal Al-Qur'an, huwa ayuwadhibul insanu, ayuwadhibal insanu ala hifdhi, yaitu seseorang terus mengusahakan dirinya, memaksakan dirinya untuk selalu menghafalnya. Ada kesemangatan. Naam, di dalam menghafal Al-Qur'an. Walinnasi fi hifdhi tariqan. Dan manusia di dalam menghafal Al-Qur'an ada dua cara di dalam menghafal. Ahaduhuma, yang pertama, ayahfadhahu ayatan ayatan au ayataini ayataini au salasan salasan hasba tulil ayati wa qasriha. Yang pertama cara menghafal, kata beliau rahimahullah, yaitu seorang menghafal Al-Quran per ayat. Nah, per ayat atau dua ayat atau tiga ayat, sesuai dengan panjang ayatnya atau pendek ayatnya. Ini cara yang pertama. Asani ayahfadahu safhatan safhatan, yaitu seseorang menghafal Al-Quran secara perhalaman-perhalaman. Dia baca perhalaman, kemudian baca lagi, terus naam perhalaman. والناس يختلفون منهم من يفضل أن يحفظه صفحة صفحة يرددها حتى يحفظها. Dan manusia berbeda-beda di dalam menghafal. Minhum, di antara mereka ada yang lebih senang mengutamakan untuk dia menghafal perhalaman-perhalaman. Dia mengulang-ulang terus halaman tersebut yang dia hafal. Naam, sampai dia hafal. Nah, ini ada yang model seperti ini. Wa minhum man yufaddilu an yahfadha al-ayata summa yuraddiduha hatta yahfadhaha summa yahfadhu ayatan ukhra kadzalika wa hakadha hatta yatimma. Naam. Dan di antara manusia yang lain, cara menghafalnya mereka lebih mengutamakan untuk menghafal per ayat. Mengulang-ulang ayat tersebut yang dihafal, satu ayat dia ulang-ulang, satu ayat tersebut diulang-ulang terus sampai dia hafal. Kemudian dia menghafal ayat yang lainnya. Nah, sampai naam hatta yatima, sampai dia naam mengakhiri atau selesai dari hafalan tersebut per ayat-ayat terus. Naam, hafal ayat satu. Naam, telah diulang-ulang hafal, kemudian berpindah kepada ayat yang berikutnya. Adapun yang tadi, orang yang pertama menghafal per halaman. Dia hafal baca terus satu sampai akhir, dari satu halaman terus sampai dia hafal. Naam, maka keduanya telah dilakukan oleh naam manusia di dalam menghafal Al-Qur'an. ثم إنه أيضا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو الثانية ألا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه. نعم. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, sepantasnya sama saja dia menghafal cara yang pertama atau cara yang kedua, agar tidak menambah sedikit pun sampai dia benar-benar mutqin. Sampai benar-benar mutqin dia di dalam hafalannya. Naam. Jangan masih naam samar-samar ataupun ya hanya hafal sekali kadang barakallahu fikum, apalagi hafalan baru. Naam. Kadang pagi hafal, sore sudah lupa. Naam, pagi hafal, sore sudah lupa. Naam. Baik, maka di saat itu di hafalan baru tersebut benar-benar diulang-ulang. Pagi, sore, naam, malam terus diingat-ingat, diulang-ulang. Kemudian dia bisa menambah berikutnya. Naam. Ini penting. Ya, kalau bahasa Jawa barlen. Ubar kelalen, ya, setelah menghafal sudah siangnya sudah kelalen, lupa. 6. Dan ini kadang sebagian terjadi pada diri-diri kita atau anak-anak kita. Anak-anak kita sebagian pagi sudah hafal satu halaman, siang suruh ngulang lagi, 6. Ait atau TL salah banyak. Padahal pagi sudah hafal lancar. Nah, ini contoh yang anak-anak memiliki kekuatan tentunya lebih kuat daripada orang-orang tua. Orang tua sudah memiliki beban. Nah, keluarga anak. Tayyib barakallahu fikum. Ini pada diri anak-anak terjadi, apalagi pada diri kita. Orang-orang yang sudah naam berumur. Tayyib tentunya harus sering diulang. Dan tentunya kita sebagai orang tua barakallahu fikum, jangan memperbanyak menambah kepada anak-anak kecuali benar-benar hafalan yang kemarin telah mutqin. Nah, tentunya bukan berarti stop kemudian mengulang-ulang itu teruslah, bukan maksudnya. Yaitu mengulang-ulang di hari itu terus kemudian besok pada hafalan yang baru. Nah, li'alla yubna ala ghairi asas. Karena dengan menambah tanpa ada kemungkinan sebelumnya dari yang dihafal, maka ini dia tidak berada di atas pondasi yang kuat. Tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Wa yanbaghi an yasta'ida ma hafidhahu kulla yawmin khususan fi sabah. Fa idza 'arafa annahu qad ajada ma hafidhahu akhadha darsan jadidan. Maka sepantasnya untuk dia mempersiapkan apa yang akan dia hafal pada setiap harinya, terkhusus pada pagi harinya. Naam, karena pagi lebih ya, pikiran lebih naam segar, tidak penat. Beda tak kalah seorang menghafal di siang hari. Taib. Faida arafa, sehingga maka tak kalah dia mengetahui qad annahu qad ajada ma'hafidhahu, dia telah memiliki kemampuan apa yang telah dihafalkan, kekuatan dari apa yang telah dihafalkan, kemudian akhada darsan jadidan, maka dia mengambil pelajaran yang lain. Nah, ini nasihat beliau rahimahullahu taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita sambung pada pertemuan yang datang. Naqtahi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.